الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Masuk dalam bab baru, bab yang berikutnya. Yakni bab maja'a, apa-apa yang datang. Yakni yang dimaksud di sini adalah adillah, dalil-dalil. Apakah itu yang ada di dalam Al-Quran? Ataukah yang ada di dalam sunnah? Fi himayatil Mustafa, tentang dalil-dalil yang datang, yang menyebutkan tentang himayatil Mustafa. Al-himayah dia dari hamayahmi, yang maknanya adalah penjagaan. Al-Mustafa di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Al-Mustafa adalah Al-Mukhtar, yang terpilih. Wallahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yastafi, yakni yakhtar, memilih para rasul dari kalangan malaika dan juga rasul dari kalangan manusia. Yang paling terdepannya dan paling afdolnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ beliau adalah Al-Mustafa yang terpilih, yakni yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia dan jin, sehingga beliau dikatakan Al-Mustafa, manusia yang terpilih. Maja'a fi himayatil Mustafa, dalil-dalil yang datang tentang penjagaan Al-Mustafa. Himayah di sini diidhofahkan kepada kalimat Al-Mustafa, masdar yang diidhofahkan kepada fa'ilnya. Al-Mustafa di sini sebenarnya adalah fa'il, pelaku dari masdar Al-Himayah, yang sering di sana namanya masdar diidhofahkan kepada fa'il. Didhofahkan kepada fa'ilnya sering sekali didapatkan. Ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ma'rifah didhofahkan kepada fa'ilnya. masdar seringnya kalau diidhofahkan maka mudhaf ilaihnya itu seringnya adalah fa'il, untuknya pelakunya. Begitu pula di sini himayatil mustofa, penjagaan dari al mustofa. Menjaga apa? Disebutkan di situ maf'ulun bihnya janabat tauhid. Janaba di situ dinasabkan, dibaca dengan fathah janaba. Karena dia adalah maf'ulun bih untuk masdar himayah. Ketika masdar itu diidhofahkan kepada fa'ilnya, terkadang di sana menasabkan maf'ulun bih yang setelahnya. Ma'rifatul abdi rabbah. Rabbah di situ dinasabkan karena dia sebagai maf'ulun bih dari ma'rifah. Begitu pula di sini himayatul mustofa janabat tauhid. Janab maknanya adalah janib. Janib itu di dalam bahasa kita maknanya adalah sisi. Yakni sisi-sisi tauhid. Nah, kalau di dalam bab ini beliau menyebutkan, yakni muallif menyebutkan dengan kalimat janab. Bab maja'a fi himayatil mustofa janabat tauhid. Akan tapi nanti kita akan dapatkan kembali di dalam kitab ini di akhiril bab. Di bab yang paling terakhir. Kalau seandainya antum membuka kitab tauhid ini di bab yang paling terakhir. Di sana beliau juga membuat sebuah bab yang mirip dengan bab ini. Yani bab maja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid menggunakan kalimat hima. Kalau di sini menggunakan kalimat janab. Sebagian orang mengira bahwasanya dua bab ini adalah dua bab yang sama. Padahal dua bab inilah dua bab yang berbeda. Bab ini dan bab yang paling akhir yang nanti akan kita temui. Yang datang dengan lafad hima dan bab ini dengan lafad janab. Ini adalah dua bab yang berbeda. Janab itu berasal dari janib. Janib itu maknanya adalah sisi. Kalau seandainya meja ini yang namanya janib itu bagian sini. Ini namanya janib. Adapun hima, maka itu haulah, sekitarnya. Kalau seandainya itu batas tanah, ada sebuah tanah di sana dengan luas sekian. Maka batas itu namanya janib. Adapun yang sekitarnya itu namanya hima. Bab ini mu'alif menyebutkan dengan lafaz janib. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi-sisi tauhid. Batas-batas tauhid. Nah, adapun bab yang terakhir di sana. Beliau mengatakan penjagaan Nabi tentang himat tauhid. Daerah-daerah terlarang di pinggiran sekitar batas dari tauhid. Tentu saja itu lebih ablak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dua hal tentang tauhid. Yang pertama adalah batasannya. Kemudian yang kedua adalah juga sekitarnya. Supaya tidak kemasukan syirik. Beliau menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Lebih-lebih lagi ketika pinggirnya pun dijaga. Maka itu menunjukkan bagaimana semangatnya dan gigihnya beliau di dalam menjaga batasan-batasan tauhid. Sehingga jangan sampai di sana masuk ke dalamnya kesyirikan. menutup segala bentuk pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, menutup segala bentuk jalan yang akhirnya kesyirikan itu kemudian bisa masuk ke daerah tauhid yang ada pada diri seseorang. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini, himayatil mustafa janabat tauhid, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga janabat tauhid, batasan-batasan tauhid. Wasaddihi kulla tariqin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menutup sad, menyumbat. Kalau seandainya ada sebuah air di sebuah pipa kemudian ditutup, maka inilah yang namanya sad, menyumbat dan menutup sehingga air itu tidak melewatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian menyumbat dan menutup segala bentuk jalan, kulla tariq, seluruh jalan. Kalimat kul, kalau seandainya di situ diidhafahkan dan mudhaf ilaihnya itu adalah nakirah, maka itu adalah ablaq fil umum, lebih umum lagi. Ketika kalimat kul kemudian diidhafahkan kepada suatu kalimat yang nakirah, maka di sana keumumannya lebih dan lebih. Sehingga maknanya adalah seluruh jalan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Kalimat kul kemudian diidhafahkan kepada sesuatu yang nakirah, maka itu lebih tandas di dalam keumumannya, yakni seluruh kebid'ahan, semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Demikian juga yang dibawakan oleh Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wasaddihi kullat tariqin, dan bagaimana menutupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyumbat segala jalan, seluruh jalan, yuwasilu ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi menjaga batasan-batasan tauhid, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu segala jalan dan seluruh jalan yang mengantarkan seseorang itu kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang beliau buat. Kemudian di bawahnya beliau akan membawakan dalil-dalil yang ada. Allah Ta'ala alam, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.